Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-26 dari bulan Jumadal Ula 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 9 Januari 2021, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas penjelasan yang disebutkan oleh A'immatus Salaf terkait dengan hadis yang kedua, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ayajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitanun. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang artinya apabila salah seorang dari kalian mengerjakan salat dan telah menghadap ke arah sutrahnya, fa arada ahadun ayajtaz baina yadayhi, kemudian ada salah seorang dari orang-orang di sekitarnya ingin lewat di depannya, memutus antara dia dengan sutrahnya, ingin lewat di hadapan dia yang sedang melakukan ibadah salat, falyadfa'hu, maka cegahlah dia, fa in aba falyuqatilhu, kalau orang tersebut tidak mau untuk dicegah, tidak mau untuk dihalangi, maka perangilah dia. Maksud dari perangi di sini seperti yang sudah kita sebutkan, bahwasanya mencegah, menghalangi bisyiddah, dengan kekuatan yang lebih. Jadi tahapannya dihalangi terlebih dahulu tanpa perlu kekuatan, kalau bisa mungkin hanya sekedar isyarah, seakan-akan kita mengatakan jangan lewat di depan saya. Kalau dia masih ngotot untuk lewat di hadapan kita yang sedang sholat, maka halangilah dengan kekuatan yang lebih. Kenapa demikian? Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innama huwa syaitanun, karena sesungguhnya dia itu adalah syaitan, wal iyadhu billah. Ikhwati fillah yarakumullah, di antara yang telah kita bahas adalah bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan kepada kita tentang wajibnya seseorang itu memiliki sutrah. Wajibnya seseorang memiliki sutrah pada saat dia mengerjakan sholat. Dan ini merupakan sebuah hal atau sebuah perkara yang telah ma'ruf, telah dikenal di tengah-tengah para ulama tentang hukum ini. Namun sekarang yang diperselisihkan oleh para ulama, apa sutrah yang dijadikan batasan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika seorang akan mengerjakan salat. definisi sutrah, ta'rif sutrah yang bagaimana yang cukup untuk dijadikan sutrah oleh seorang al-musalli. Maka disebutkan di sini oleh al-imam Ahmad ibn Yahya an-Najmi alaihi rahmatullah pada penjelasan wakhtalafu fi jullati hadhihi sutrah, dan mereka para ulama, terkhusus tentunya al-fuqaha, mereka memiliki perselisihan. Mereka memiliki perselisihan. Perselisihan tentang apa? Jullat hadhihi sutrah. Seberapa tinggi, seberapa besar sutrah yang bisa digunakan oleh seorang musalli. Kemudian beliau melanjutkan faqala Malikun, yang merupakan pendapat al-Imam Malik ibnu Anas, imam dari Hijrah. Berkata al-Imam Malik alaihi rahmatullah, kajullatir rumhi, minimalnya sutrah itu tingginya seperti sebuah tongkat. Tongkat apa? Tongkat bermacam-macam. Maka disebutkan oleh beliau warwa Abdul Razzaq an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, berdasarkan periwayatan yang datang dari Abdul Razzaq, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, yujzi'u minas sutrati mithlu muakhkharatir rahli fi diqqatis sya'rah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yujzi'u minas sutrah, sudah cukup untuk dijadikan sutrah oleh seorang musalli, oleh seorang yang sedang mengerjakan sholat. Mithlu muakhkharatir rahl, muakhirah ar-rahl, seperti bahagian tempat duduk, bahagian tempat duduk yang ada pada seekor kuda, seekor unta, atau yang semisalnya. Jadi kalau kita sempat membayangkan bagaimana kuda itu, kita tidak mungkin langsung duduk di bahagian punggung kudanya. Ada yang disebut dengan tempat duduknya. Sebahagian mungkin menyebutkan pelananya atau yang semisalnya. Al-muhim, sesuatu yang dipakai alas untuk kita duduk di punggung kuda atau punggung unta tersebut. Ini yang namanya muakhiratir rahl. Fi diqqatis sya'rah, walaupun posisi benda tersebut diqqatis sya'rah, kecil, artinya tipis, karena yang dijadikan syahid di sini adalah tingginya. Jadi tingginya kurang lebih seperti ar-rumah, kajullatir rumhi, kata Imam Malik alaihi rahmatullah, yang mana ar-rumah ini ditafsirkan dalam apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah, maksudnya adalah muakhiratir rahal. Muakhiratir rahal yang dimaukan di sini adalah alas dari punggung kuda sebelum seorang akan menaikinya. Hadis ini dikomentari oleh Al-Imam Al-Hakim alaihi rahmatullah. Hadis ini dikomentari oleh Al-Imam Al-Hakim alaihi rahmatullah. Kata Al-Imam Al-Hakim alaihi rahmatullah, sahihun ala syarti syaikhain walaysa indahuma akhiruhu, wahuwa yadullu ala adami tahdidi fil jullah wallahu a'lam. Kata Imam Al-Hakim alaihi rahmatullah, hadis ini, hadis yang merupakan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, bahwasanya sutrah itu cukup dengan tinggi seperti muakhiratir rahl, alas dari punggung kuda ketika seorang akan duduk, alas dari punggung unta atau punu unta ketika seorang akan duduk mengendarai unta atau kuda tersebut, itu cukup walaupun tipis. walaupun tidak tebal. Kata Imamul Hakim alaihi rahmatullah, hadis ini hadis yang sahih berdasarkan syarat yang dimiliki oleh as-sayyikhain, as-syaikhain, yakni al-Imam Bukhari wal Imam Muslim alaihi rahmatullah. Jadi syarat sahih Bukhari, syarat sahih Muslim itu ada dan terpenuhi pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ini. Akan tetapi pada riwayat al-Imam Bukhari wal Imam Muslim, walaisa indahuma akhiruhu, akhirul hadis, bahagian dari akhir hadis ini, yaitu fi diqqati syarah, walaupun tipis tadi, tidak tebal, itu tidak ada dalam periwayatan al-Imam Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah. Jadi sedikit perbedaan riwayat. Maka kata Imamul Hakim, wa huwa yadullu ala adami tahdidi fil jullah. Maka ketika kita mengetahui dalam riwayat al-Imamul Bukhari, dalam riwayat al-Imam Muslim, tidak ada bahagian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tebal tipisnya, dalam sabda beliau alaihi salatu wasallam, dalam batasan sutrah yang harus diikuti oleh seseorang adalah tingginya. Karena tebal tipis datang dalam riwayat al-Imam Al-Hakim alaihi rahmatullah. Tapi dalam riwayat al-Imam Al-Bukhari, dalam riwayat al-Imam Muslim tidak ada. Yang penting tingginya. Setinggi itu, setinggi bahagian dari pelana kuda atau yang semisalnya yang digunakan oleh seorang penunggang kuda atau seorang yang naik kepada punggung unta untuk dia duduk. Tingginya seperti itu. Tidak ada batasan harus tebalkah, harus tipiskah, ini tidak ada. Maka kata beliau, wa huwa yadullu ala adami tahdid fil jullah. Tidak menunjukkan bahwa harus tebalkah atau harus tipis dalam sutrah tersebut, wallahu a'lam. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, pendapat yang pertama tadi telah bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang dijadikan patokan dalam sutrah seseorang adalah tingginya. Apabila ada benda yang tinggi, apakah dia tebal atau tipis, yang penting tinggi, bisa berdiri. Mungkin sebahagian para fuqaha menyebutkan kurang lebih dengan zira, nanti insyaallah pun akan kita sebutkan, kurang lebih satu hasta. Maka ada yang berpendapat demikian, maka itu sudah cukup untuk dijadikan sebagai sutrah, walaupun misalkan tipis dan bahagian tidak tebal, enggak ada masalah. Yang dijadikan patokan sekali lagi adalah tingginya. Itu pendapat al-Imam Malik alaihi rahmatullah yang berdalilkan dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah. Adapun pendapat yang kedua, ikhwati fillah yarakumullah, adalah pendapat al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Disebutkan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, wa qad dhahaba al-Imam Ahmad wa Ishaq ila haditsil khat alladhi rawahu Abu Dawud. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat al-Imam Ahmad, pendapat al-Imam Ishaq ibn Rahuya alaihi marahmatullah, yang mana mereka memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat al-Imam Malik, yang mereka memiliki pendapat bahwa garis saja, garis itu sudah cukup untuk dijadikan sebuah sutrah. Sebuah hadis yang terkait dengan itu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud alaihi rahmatullah, dan dalam redaksi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut, faman lam yajid falyakhutta khattan. Maka barang siapa yang tidak bisa menemukan sutrah, tidak memiliki sutrah dalam salatnya, maka cukup dia membuat satu garis di depan dia salat. Ketika dia mengerjakan salat, di bagian depannya dibuatlah satu garis agar bisa menandakan orang boleh lewat setelah garis tersebut. Orang boleh lewat di depan garis tersebut, tapi tidak boleh lewat di belakang garis tersebut, karena di belakang garis tersebut ada dia yang mengerjakan sholat. Tapi disebutkan oleh sebahagian para fuqaha, begitu pula sebahagian al-muhadithun, bahwa hadis ini hadis yang lemah, hadis yang mengatakan bahwa cukup seseorang menjadikan garis sebagai sutrahnya ketika dia sholat. Faman lam yajid falyakhutta khattan, disebutkan al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, waqad du'afa hadzal hadits bijahalati Harits Ibnu Ammar ar-rawi lahu an Abi Hurairah. Bahwa hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Dengan sebab apa? Dengan sebab kemajhulan Harits Ibnu Ammar. Dengan sebab kemajhulan Harits Ibnu Ammar, atau bisa juga dibaca dengan Hurais bidhammil ha. Jadi bisa dibaca dengan dua harakat, Harits dengan fathahnya ha dan dengan dhammahnya ha, yaitu Hurais. Dan dua-duanya benar. Sama seperti Rafi' dan Rufai', bisa dibaca dengan fathah, bisa pula dibaca dengan dhammah. Di sini ada seorang perawi yang bernama Hurais atau Harits Ibnu Ammar. Ar-rawi lahu an Abi Hurairah. Yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Wa hafiduhu Abi Muhammad Ibnu Amr Ibnu Hurais. Au Abi Amr Ibnu Muhammad Ibnu Hurais. Ini kondisi perawi yang dimajhulkan. Bagaimana keadaannya? Tidak diketahui. Apakah dia seorang yang thiqah? Apakah dia seorang yang terpercaya? Tidak diketahui, majhul. Maka dengan sebab adanya Hurais Ibnu Ammar tadi, maka hadis ini didhaifkan oleh sebahagian para ulama. Wa rawahu Abdul Razzaq fil Musannaf min tariq Ibnu Juraij qala akhbarani Ismail Ibnu Umayyah an Hurais Ibnu Ammar an Abi Hurairah. Dalam riwayat Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf dari jalur periwayatan Ibnu Juraij berkata bahwasanya akhbarani Ismail Ibnu Umayyah, telah mengkhabarkan kepadaku Ismail Ibnu Umayyah dari Hurais Ibnu Ammar dan dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Fa'asqatal wasitah wa huwa Ibnu Hurais. Maka dalam riwayat ini disakotkan, digugurkan seorang perawi yang merupakan anak ibnu dari Hurais. Kalau sebelumnya juga dijelaskan bahwa yang disakotkan, yang digugurkan adalah seorang perawi yang merupakan hafiduhu, cucunya dia, cucunya Hurais. Ini ada yang mengatakan anak laki-lakinya. Al-muhim, di sana ada seorang perawi yang menjadi wasitah, yang menjadi perantara antara Hurais Ibnu Ammar dengan Abi Hurairah. Ada yang mengatakan anaknya, ada yang mengatakan cucunya. Akan tapi dalam riwayat al-imamu Abu Daud alaihi rahmatullah menunjukkan kepada kita bahwasanya bahagian dari hadis ini adalah kemajhulan Hurais, itu yang pertama. Begitu pula ada yang terkait dengan sakot, digugurkannya salah seorang wasitah perantara antara Hurais dengan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Ikhwati fillah yarakumullah, maka hadis ini yang didhaifkan oleh sebagian para ulama dipandang tidak bisa untuk menjadi sebuah hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai sebuah hujjah bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih, karena sekian banyak penyakit, sekian banyak kecacatan yang mempengaruhi hadis ini menjadi hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka sebahagian para ulama lebih condong kepada apa yang ada dalam periwayatan atau pendapat Al-Imam Malik alaihi rahmatullah. Yang penting sutrah tersebut adalah sutrah yang tinggi, maka sudah sangat cukup untuk dijadikan sebagai sutrah al-musalli. Bahkan ikhwati fillah yarakumullah, pernah suatu ketika Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal alaihi rahmatullah ditanya oleh salah seorang dari murid beliau anil khat, terkait dengan garis yang dibuat oleh seseorang ketika dia memiliki atau ketika dia mengerjakan sholat. Ketika dia mengerjakan sholat, kemudian dia membuat garis di bahagian depannya untuk dijadikan sebagai sutrahnya. Maka kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah, wa huwa aula min qawli man qala yakunu mustaqiman an yaminil musalli illa anna dalilahu dha'ifun kama taqaddam fa wasafahu muqawwasan kal mihrab. Ini kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah, fa wasafahu muqawwasan kal mihrab. Ketika beliau ditanya tentang garis yang dipakai untuk sutrah oleh seorang musalli, maka beliau mensifati alaihi rahmatullah ini muqawwas kal mihrab. Ini tak ada ubahnya seperti mihrab yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa aula, dan yang seperti ini keadaannya, adanya garis tersebut lebih baik min qawli man qal, lebih baik dari mereka yang berpendapat, dari mereka yang mengatakan yakun mustaqiman an yaminil musalli, bahwasanya itu bisa diletakkan di sebelah kanan seorang yang sholat. Bisa diletakkan di sebelah kanan seorang yang sholat, sehingga ketika ada orang yang mau lewat mengetahui, oh itu ada sutrah yang berada di samping kanannya, bukan di hadapannya, di samping kanannya. Dia buat garis atau dia meletakkan sejadah atau yang semisalnya. Tapi kata beliau melanjutkan, illa anna dalilahu dha'ifun kama taqaddam. Sebagaimana hadis ini telah dibahas oleh para ulama, dan Imam Ahmad alaihi rahmatullah pun menyatakan bahwa hadis ini yang dipakai oleh sebahagian para ulama untuk berhujjah adalah hadis yang diperbincangkan, hadis yang diperselisihkan kesahihannya oleh para al-ulama. Sehingga nampak yang rajih ikhwati fillahi ra'akumullah bahwa pendapat al-imam Malik alaihi rahmatullah pada bab ini sudah menjadi sesuatu yang rajih, arjah, yang lebih kuat dibandingkan pendapat fuqaha yang lainnya. Ikhwati fillahi ra'akumullah, maka dari sini walhamdulillah kita telah mendapatkan faedah dari apa yang terkait dengan batasan sutrah yang harus dimiliki oleh seorang al-musalli. Jadi tebal tipisnya tidak dipermasalahkan, akan tetapi yang dijadikan patokan adalah apakah benda tersebut yang dijadikan sutrah tinggi ataukah pendek. Tinggi ataukah pendek. Dan itu yang diperselisihkan oleh para al-ulama. Seberapa tinggi? Maka ada sebahagian para ulama al-fuqaha yang mengatakan harus satu dhira', harus tingginya itu adalah satu dhira'. Harus tingginya satu dhira'. Dhira' itu kalau kita bahasakan dengan bahasa Indonesia adalah satu hasta. Tapi ini merupakan pendapat yang dilemahkan oleh sebahagian para fuqaha. Kalau satu hasta itu kan kedua lengan yang kita bentangkan. Kedua lengan yang kita bentangkan. Ada sebahagian para ulama al-fuqaha yang berpendapat demikian. Akan tetapi disebutkan bahwasanya pendapat tersebut tidak sejalan dan tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah yang sudah kita bahas tadi. Karena apa? Karena muakhiratir rahal yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu terkait dengan sesuatu yang diletakkan di punggung kuda atau punggung unta, dan itu tidaklah sepanjang satu hasta. Tidak seperti panjangnya dua tangan kita ketika kita bentangkan. Maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa tinggi minimalnya adalah kurang lebih di bahagian dari ujung tangan kita atau ujung jari kita sampai ke siku. Bahagian dari ujung jari kita sampai ke siku. Itu kurang lebihnya. Muakhirah ar-rahal. Ikhwati fillah yarakumullah, telah disebutkan pula pembahasan terkait dengan hal ini oleh para ulama al-fuqaha yang lainnya. Para ulama al-fuqaha yang lainnya membahas dengan pembahasan yang lebih umum lagi. Bagaimana sutrah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ternyata memang sutrah yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu terkait dengan tingginya muakhiratir rahal. Kalau kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di masjid beliau, Masjidin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita tidak akan mendapati pembahasan ini karena memang beliau alaihi salatu wasallam memiliki mihrab. Memiliki mihrab itu dan posisinya di depannya adalah dinding, dan itu yang menjadikan pembatas antara beliau sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan salat. Jadi sutrahnya itu dinding, itu enggak ada masalah, tapi yang dijadikan oleh para fuqaha sebagai pembahasan adalah ketika beliau melakukan safar peperangan dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu medan pertempuran ke medan pertempuran yang lain, otomatis akan sulit untuk mencari, selalu mencari dinding. Maka yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sutrah adalah tongkat. Dan ini yang senantiasa dibawa oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Yang mana tongkat ini kalau bahasa kita sekarang adalah multifungsi. Bisa dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menutup aurat yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika qadaul hajah. Yang mana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda bersama dengan beberapa orang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang lain membentangkan kain untuk menutup aurat Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau sedang melakukan qadaul hajah. Ketika beliau alaihi salatu wasallam sedang melakukan qadaul hajah, sutrah itu yang digunakan. Sutrah itu yang digunakan, tongkat itu yang digunakan. Begitu pula ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, begitu pula ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan salat, memimpin salat oleh yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, maka Nabi alaihi salatu wasallam menancapkan tongkat tersebut di hadapan beliau. Menancapkan tongkat tersebut di hadapan beliau yang tentunya tongkat tersebut lebih panjang atau lebih tinggi dibandingkan dengan muakhiratir rahal. Karena muakhiratir rahal yang telah kita bahas yaitu alas dari punggung kuda yang ada atau punggung unta yang ada itu adalah tinggi minimalnya. Kalau lebih tinggi maka lebih baik. Itu yang diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alaihi rahmatullah pun memiliki pembahasan yang cukup singkat dan mudah difahami terkait dengan miqdar sutratin Nabi alaihi salatu wassalam secara khusus atau miqdar sutratil musalli secara umum. Bagaimana sih sutrah al-musalli yang harus dimiliki oleh mereka? Seberapa panjang, seberapa tinggi? Sebuah pertanyaan naik ke Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alaihi rahmatullah, ma miqdar sutratil musalli wa man alladhi yaqta'us shalah? Pertanyaan tersusun dari beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah seberapa tinggi sutrah musalli yang harus dia miliki wahai Syekh? Maka dijawab oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, kita tidak fokus kepada pertanyaan yang lainnya karena pertanyaan yang lainnya terkait dengan manilladzi yaqta'us shalah, siapa saja yang bisa memutus salat seseorang. Insyaallah itu akan datang pembahasannya tersendiri pada bab-bab yang berikutnya atau hadis-hadis yang berikutnya biidznillah taala. Tapi yang sedang kita bahas adalah miqdar sutratil musalli. Seberapa tinggi sutrah itu bisa dipakai untuk seorang yang salat. Kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alaihi rahmatullah, sutratul musalli hiya miqdaru muakhiratir rahal kama bayyana dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tinggi dari sutratul musalli, tinggi dari sutrah yang dimiliki oleh seorang musalli itu kurang lebih seperti muakhiratir rahal. Alas duduk yang diletakkan pada punggung unta atau punggung kuda. Kama bayyana dzalika an-nabiy alaihi salatu wassalam, sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda yang sudah dinukilkan oleh Imam Ahmad bin Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah. Dilanjutkan oleh Syekh, wa hiya tuqarib wa hiya tuqarib dhira'an illa rub'an. Wahia tuqarib dhira'an illa rub'an. Ini syahidnya. Dhira'an illa rub'. Dhira' itu tadi sudah kita sebutkan satu hasta. Yaitu ketika dua tangan dibentangkan. Illa rub'. Seperempatnya. Jadi satu hasta itu dibagi empat. Satu hasta dibagi empat, hasilnya seperti yang kita sebutkan tadi. Yaitu dari ujung jari kita, jadi kalau kita bentangkan tangan kita, ujung jari, yaitu jari tengah yang paling panjang, sampai ke siku kita. Itu seperempat dari dhira' yang ada. Seperempat dari dhira' yang ada. Kemudian beliau melanjutkan, wa idha kana amamal musalli jidarun au amudun au kursiyun bihadal miqdar au nahwu dhalik kafa fi sutrah. Apabila di hadapan seorang yang sholat ada dinding atau mungkin tiang atau mungkin kursi yang tingginya kurang lebih seperempat dari dhira, seperempat hasta, yang tingginya seperempat hasta atau apapun itu, kata beliau, apakah kursi atau meja atau yang lainnya, tas mungkin, maka itu cukup untuk dijadikan sebagai sutrah. Fa illam yajid, akan tetapi kalau seandainya ketika dia sholat tidak menemukan benda-benda tersebut, wada'a syai'an ka'asa wa nahwiha au khatpa khattan in kana fi ardin yattadihu fihal khattu. Kalau seandainya dia tidak menemukan benda-benda yang tingginya seperempat hasta tadi, maka cukup dia meletakkan sebuah tongkat misalkan, atau benda-benda yang lainnya, atau paling tidaknya, kata beliau, khatta-khattan, dia menggaris suatu garis, ingka nafi ardin, apabila dia sholat, perhatikan ini, apabila dia sholat di sebuah tanah, yattadihu fihal khat, yang nampak apabila kita menggaris sesuatu pada tanah tersebut. Yang ini gak akan mungkin kita lakukan di masjid-masjid kita. Kita mau menggaris pakai apa? Jadi kalau sholat kebetulan di sebuah lapangan, rerumputan, tanah, dan yang semisalnya, gak ketemu tiang, gak ketemu dinding, gak ketemu asal, gak ketemu meja, kursi, dan yang lainnya. Maka kata beliau, kalau kondisinya seperti itu, maka silahkan dia menggaris. Tapi syaratnya apa? Syaratnya yattadihu fihal khat, nampak garis tersebut. Garis tersebut terlihat. Jangan kita membuat garis ternyata gak ada faedahnya, garisnya gak terlihat. Jangan. Dilanjutkan lagi oleh Imam Abdul Aziz bin Baz alaihi rahmatullah, ma'al ilmi bi anna sutrata sunnatun wa laysat wajibatun. Dan kita mengetahui bahwasanya, kata beliau, sutrah ini hukumnya adalah sunnah. Sutrah ini adalah hukumnya sunnah. Dan ini khilaf seperti yang sudah kita isyaratkan di awal pembahasan ini. Apakah sutrah merupakan hal yang wajib ataukah sunnah? Dirojihkan oleh sebahagian para ulama bahwa hukumnya wajib. Tapi Al-Imam Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz alaihi rahmatullah memilih pendapat bahwa sutrah ini hukumnya hanyalah sunnah. Walaisat wajibah, dan tidaklah wajib. Liqaulin Nabi alaihi salatu wassalam, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin walyadnu minha. Apabila salah seorang dari kalian sholat, maka mendekatlah ke arah sutrah-sutrah kalian. Mendekatlah ke arah sutrah-sutrah kalian. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud alaihi rahmatullah dengan sanad yang sahih. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu shalla fi ba'dil amakin ila ghairi sutratin. Dan telah datang riwayat dari Nabi alaihissalatu wassalam bahwasanya beliau pernah mengerjakan sholat di beberapa tempat dan tidak menggunakan sutrah. Tidak menggunakan sutrah. Fadalla dhalika ala annal amra bis sutrati lil istihbab la lil wujub. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya sutrah itu hukumnya adalah mustahab, yakni sunnah, bukanlah wajib. Selesai penukilan dari fatwa Syekh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz alaihi rahmatullah. Sehingga ada beberapa kesimpulan ikhwati fillah ya ra'akumullah wa ya ayyuhat talabah hafizakumullah min kulli su'in wa makruh. Bahwasanya kesimpulan yang pertama bahwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas menjelaskan kepada kita bahwasanya tinggi minimal dari sebuah sutrah adalah seperempat hasta, dhira'an illa rubu'. Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, bahwasanya apabila kita tidak mendapati sesuatu yang dijadikan sebagai sutrah, maka bisa kita menggaris sesuatu yang nampak. Jangan sampai sudah menggaris tapi tidak nampak. Menggaris sesuatu yang nampak agar orang tahu itu adalah batasannya. Tapi itu seperti yang disebutkan oleh sebagian para fuqaha yang lainnya, li amrid darurah. Seakan-akan itu adalah dalam keadaan terdesak, enggak ada lagi. Sudah kita usaha cari meja, sudah kita usaha cari kursi, tiang dan yang semisal enggak dapat, baru menggunakan khat, baru menggunakan garis. Tapi selama yang lainnya ada dan mudah didapatkan, maka enggak perlu. Karena hadis yang telah kita bahas tadi, hadis yang didhaifkan oleh para ulama. Begitu pula kesimpulan yang ketiga, bahwasanya sutrah ini hukumnya adalah sunnah, mustahab. Berdasarkan apa yang dipilih oleh beliau dari hadis yang telah disebutkan oleh beliau, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat tanpa memakai sutrah. Itu pendapat dari seorang al-Imam Abdul Aziz bin Baz alaihi rahmatullah. Namun yang telah kita rajihkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya hukum memakai sutrah adalah wajib. Hukum memakai sutrah adalah wajib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Padahal kalau kita mau melihat lebih dalam, ikhwati fillah yarakumullah, dari fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas alaihi rahmatullah yang barusan kita baca ini, seandainya seorang tidak wajib memakai sutrah, maka tidak perlu sebenarnya untuk kita itu meletakkan suatu garis. Kalau enggak dapat meja, enggak dapat kursi atau yang semisalnya, maka sudah salat seperti itu saja tanpa sutrah. Tapi ketika beliau alaihi rahmatullah memberikan sebuah solusi, memberikan sebuah pilihan, paling tidaknya kalau kalian tidak dapat apa-apa, buatlah garis. Ini seakan-akan di sana ada isyarah bahwa kalau bisa usahakan, jangan sampai meninggalkan salat dengan menghadap sebuah sutrah. Akan tapi khilaf dalam permasalahan fikih tidak perlu diperdebatkan. Ada yang memilih pendapat wajib sebagai pendapat yang rajih, falyatafaddal. Ada yang memilih pendapat mustahab atau sunnah sebagai pendapat yang rajih, falyatafaddal. Al-amru fihi sa'ah. Tafaddal, memilih yang mana. Ikhwati fillah yarakumullah, kita telah menyelesaikan alhamdulillah hadis yang kedua dengan pembahasan yang global, dan biidznillah taala kita akan masuk kepada hadis yang ketiga, hadis sebelum terakhir, karena hadis ini memiliki empat, atau bab ini memiliki empat hadis yang dinukilkan oleh Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Hadis yang ketiga adalah hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qaal, akbaltu rakiban ala himarin atanin wa ana yawma idzin qad nahaztu al-ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bimina ila ghairi jidarin famarartu bayna yaday ba'di as-saffi fanazaltu faarsaltu al-atan tarta'u wa dakhaltu fi as-saff falam yunkir dhalika alayya ahad. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma disebutkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya aqbaltu rakiban, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan mengendarai himarin atan. Al-atan disebutkan oleh Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah bahwasanya al-atan adalah al-untha minal humur. Al-untha minal humur, keledai betina. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sedang mengendarai seekor keledai betina. Wa ana yauma idzin qad nahaztul ihtilam. Dan pada saat itu aku telah mengalami ihtilam. Artinya beliau telah baligh, karena kita mengetahui bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma merupakan salah seorang sahabat yang muda, akan tetapi memiliki keilmuan yang sangat-sangat mumpuni. Memiliki kemampuan dan keilmuan yang sangat-sangat tinggi. Bahkan beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi ada beberapa periwayatan yang menunjukkan bahwa memang beliau ini masih muda. Masih belia usianya. Nahazul ihtilam. Kemudian wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli binnas bimina. Dan dalam keadaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang menjadi imam. Dan beliau alaihi salatu wasallam mengerjakan salat di kota Mina ila ghairi jidar. Tapi beliau alaihi salatu wasallam tidak menggunakan sutrah. Tidak menghadap ke dinding. Karena yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biasanya ketika di Masjidin Nabawi, di masjidnya beliau alaihi salatu wasallam, adalah mengerjakan salat menghadap ke dinding dengan sutrah. Nah, ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan mengendarai keledai betinanya, yang ketika itu beliau sudah baligh, sudah mengalami ihtilam, dan mendapati bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang menjadi imam memimpin salat di Mina, tapi tidak menghadap ke arah sutrah, tidak menghadap ke arah sebuah tembok ataukah dinding. Famarartu baina yaday ba'dis saf. Maka aku pun melewati bagian depan dari saf-saf yang ada. Fanazaltu fa arsaltul atan tarta'u wa dakhaltu fis saf. Maka aku pun turun dari keledai betina tersebut, kemudian aku mengikat, mengistirahatkan atan, yakni keledai betina tadi, wa dakhaltu fis saf. Kemudian aku masuk untuk menyempurnakan saf yang masih kosong. Falam yungkir dzalika alayya ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku tersebut. Tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah. Hadis yang ringkas ini sangat banyak mengandung faedah-faedah ilmiah. Di antaranya adalah apa yang disebut oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di. Bahwasanya beliau mengatakan anna Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma hina tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qad ihtalam au qarabahu. Adalah Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya telah disebutkan dalam sejarah sosok Abdullah bin Abbas bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, Abdullah bin Abbas ini telah mengalami masa balighnya. Telah mengalami masa balighnya. Wa huwa qad ihtalam au qarabahu, atau akan mendekati masa balighnya. Wa ma'a hadza hassala ilman katsiran. Bersamaan dengan itu, usianya yang masih muda, yang sudah baligh atau akan mendekati baligh, dengan dua pendapat yang sedikit berbeda, hassala ilman katsiran. Beliau telah memiliki ilmu yang sangat banyak. Ini keistimewaan seorang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang telah kita isyaratkan tadi. Dilanjutkan oleh Imam Si'di alaihi rahmatullah, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yamkuth ba'da ruju'ihi min hajjatil wada' syahrain aw nahwi dzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah setelah beliau selesai dari hajjatul wada', setelah haji wada', haji yang pertama dan terakhir, yang merupakan haji perpisahan, dari beliau seperti yang dalam riwayat Abdullah bin Abbas salat di kota Mina, berarti beliau sedang melakukan haji al-wada', yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau selesai melakukan manasik haji, kembali ke kota Al-Madinah. Maka 2 bulan atau kurang dari itu, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wafat, meninggal. Wa Ibnu Abbas fi hadhihi al-hajjah yaqul ana yawma idzin qad nahastu al-ihtilam ay qarabtuhu. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa pada haji wada tersebut aku itu nahastul ihtilam, sudah hampir baligh. Atau sebagian riwayat lagi, aku telah baligh. Maka di sini menunjukkan betapa mudanya Abdullah bin Abbas ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah meninggal dunia. Setelah hajjatul wada, 2 bulan setelahnya Nabi meninggal, akan tapi Abdullah bin Abbas luar biasa keilmuan yang ada di sisi beliau. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Sa'di alaihi rahmatullah, wastudilla bihadza, dan dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini dijadikan dalil oleh sebahagian para fuqaha, anna murura al-himari la yubtilu shalah, bahwasanya lewatnya seekor keledai di tengah-tengah saf tidaklah membatalkan salat. Waqad sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah datang riwayat dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam bersabda, yaqta'u salatul mar'i al-mar'ah wal himar wal kalbul aswad. Sesungguhnya salat seseorang itu bisa batal apabila dilewati oleh seorang wanita, seekor keledai, dan seekor anjing hitam. Ini tiga hal yang bisa mengakibatkan batalnya sholat seseorang. Tapi kenapa? Ketika keledai betinanya Abdullah bin Abbas al-Atan tadi melewati shaf kemudian tidak membatalkan sholat. Maka biidznillah ta'ala akan dibahas pada pertemuan yang akan datang dengan kita menukilkan ucapan Al-Imam Sa'di alaihi rahmatullah dengan mahamil, yakni sekian banyak pembahasan, sekian banyak ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan yang menafsirkan hal tersebut. Kemudian Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah pun memiliki pembahasan tersendiri. Begitu pula imatus salaf yang lainnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya, ana mohon dimaafkan. Ikhwati fillahi rahimakumullah. Wabihadil qadar kifayah. Sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.